الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan kitab Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalamit Thayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub atau yang dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam manfaat daripada zikir atau faedah daripada zikir yang ke-33. Ya, kita masih dalam faedah-faedah zikir pada nomor ke-33 barakallahu fikum. Nah, di mana pada nomor ke-33 ini ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di antara manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang dilakukan dengan berkesinambungan terus menerus ya itu akan berkonsekuensi memperoleh rasa aman dari lupanya seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah membuat sebuah perumpamaan yang luar biasa ya. Seorang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia lupa kepada Allah sehingga Allah membuat dia lupa terhadap dirinya ya, terhadap kemaslahatan-kemaslahatan yang seharusnya bisa dia manfaatkan, bisa dia gunakan ya. Barakallahu fikum. Contoh telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yaitu apa? Ilmu ya, maslahat daripada ilmu yang dia miliki ya. Tatkala dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membuat dia lupa dengan modal ilmu yang dia miliki tersebut. Ya, sehingga ilmu yang ada pada dirinya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ilmu yang ada pada dirinya tidak diamalkan. Ya, kata Imam Al-Qayyim seperti apa? Seperti seorang yang memiliki tanaman atau kebun atau binatang ternak, ya barakallahu fikum, yang modal ini semua, yang tanaman ini ataupun kebun ini yang dia miliki, barakallahu fikum, ya tidak dirawat, tidak dijaga. Ya dibiarkan begitu saja. Sehingga apa? Merugikan dirinya. Ya, dia sudah ada binatang ternak misalnya, dia punya peternakan, tiba-tiba enggak dijaga, enggak dirawat. Ya. Bisa jadi ternaknya itu mati. Ya, barakallahu fikum, ataupun kebunnya bisa rusak. Bisa layu tanaman yang ada pada dirinya, pada di kebun tersebut. Ya, membuat kerugian ya, kepada si pemilik kebun tersebut. Si pemilik hewan ternak tersebut. Maka demikianlah seorang hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang rugi siapa? Yang rugi dirinya sendiri barakallahu fikum. Padahal dia sudah memiliki ilmu. Ya, dia paham bagaimana cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham apa itu zikir, ya, tapi kefahaman ini, pengetahuan ini, dia tidak manfaatkan ataupun dia tidak mengamalkannya, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun melupakan terhadap kondisi dirinya, ya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk beramal saleh, untuk berbekal sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, hadza ma in kana qiyam ghairihi maqamahu fi. Ya. Padahal ya, secara bersamaan ya, orang lain mungkin saja ya mengambil tempatnya dalam ya masalah ini. Maksudnya apa? Ya. Dia terlupakan ataupun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang di sekitarnya semangat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu. Dia sendiri yang keluar daripada apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin contoh bisa kita gambarkan secara gamblang contohnya, ya. Contoh misal, ya. Seperti majelis ilmu yang ada pada hari ini, ya. Di mana ada majelis ilmu, ya, kita bersama-sama hadir ke majelis ilmu, tapi ada satu orang yang, ya, yang dia meninggalkan majelis ilmu, ya. Dia sibuk bersantai-santai di rumahnya, ya, dia sibuk berleha-leha di rumahnya dengan berbagai macam alasan dia tidak mau datang menuntut ilmu, padahal teman-temannya semua hadir ke majelis ilmu, berlomba-lomba ingin, ya, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, berlomba-lomba mencatat faedah, mendengarkan ilmu, barakallahu fikum, agar menambah pengetahuan dia terhadap agamanya. Ya, orang lain berlomba-lomba ingin mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu, tapi orang ini barakallahu fikum justru dia meninggalkan majlis ilmu dalam keadaan dia tahu keutamaan menuntut ilmu. Dia tahu bagaimana manfaat apabila dia mengetahui, ya, syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia anggap remeh, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala, dia lupa zikir. Menuntut ilmu bagian daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ingin melupakan menuntut ilmu. Ya, tidak mau datang ke majelis ilmu padahal teman-temannya yang lain berbondong-bondong untuk mendatangi majelis ilmu. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, fa kaifa dhannu bi fasadi nafsihi wa halakiha wa shiqaiha idza ahmalaha wa nasiyaha. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, maka bagaimana bisa dia, ya, memikirkan, ya, kerusakan yang ada pada dirinya, kehancuran dirinya, dan kesengsaraan yang ada pada dirinya apabila dia sendiri mengabaikan dan lupa, ya, barakallahu fikum, akan dirinya sendiri, barakallahu fikum. Maksudnya, bagaimana dia bisa berbenah? Bagaimana dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendiri lupa terhadap dirinya? Lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab lupa ini? Sibuk dengan dunia. Lalai dengan dunia. Ya, bernikmat-nikmat dengan dunia. Barakallahu fikum. Dia lupa dirinya, dirinya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya butuh berbekal sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dirinya butuh untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidupnya, tapi dia lupakan itu disebabkan karena urusan dunia, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga bagaimana bisa dia memikirkan hal itu? Ya, dia akan nanti dia akan binasa, nanti dia akan sengsara, lupa sudah. Ya, yang dia pikirkan apa? Dunia, dunia dan dunia. Ya. Dia sudah tidak memikirkan lagi bagaimana nanti keadaannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nanti keadaan dia di alam barzakh, di alam kubur? Bagaimana nanti dia di yaumil hisab? Bagaimana nanti dia tatkala dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan ketika hidupnya? Sudah lupa sudah. Ya, barakallahu fikum. Yang dia ingat, ya, harta, tahta dan wanita. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang dia kejar dunia, dunia dan dunia. Dia sudah tidak memikirkan lagi bagaimana nanti keadaanku ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Washtaghala an masalihiha, dan dia juga menyibukkan diri dari kemaslahatan-kemaslahatannya. Sudah sibuk sudah. Dia padahal dibekali akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah dibekali oleh ilmu, dia faham tauhid, dia faham sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Tapi dia tinggalkan ini. Dia lupakan ini. Barakallahu fikum. Dia lebih menyibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ya, sehingga dia sudah tidak mampu memikirkan. Ataupun dia tidak bisa lagi memikirkan bagaimana ilmu yang dia dapatkan ini untuk dikembangkan. Untuk diolah. Untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Untuk didakwahkan. Barakallahu fikum. Dia meninggalkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tinggalkan itu semua. Ya, karena ingin meraih. Ya, dunia. Ya, dia tinggalkan ta'awun ala birr wa taqwa. Ya, dia tinggalkan berkumpul bersama saudara-saudaranya ahli sunnah. Ya, dia tinggalkan majlis ilmu. Ya, barakallahu fikum, dia lebih memilih tenang hidup bersama orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, dan orang-orang lebih senang dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa afala mura'atiha wa afala mura'ataha, ya, dan dia tidak memberikan perhatian dan kepedulian terhadap dirinya, ya, terhadap sudah tidak peduli lagi sudah, ya, sudah tidak ada pikiran angan-angan bagaimana nanti aku masuk surga, bagaimana nanti keadaan aku di alam barzakh, bagaimana nanti Allah tatkala mencabut nyawaku itu aku dalam keadaan seperti apa, sudah tidak ada lagi yang sudah tidak memikirkan hal itu lagi, ya, barakallahu, sudah tidak ada di benaknya persiapan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taratal qiyama 'alaiha bima yuslihuha, barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan dia meninggalkan penunaian terhadap, ya, barakallahu fikum, dirinya dengan apa-apa yang bermanfaat baginya. Ya. Tadi ilmu yang sudah dia miliki sudah tidak dimanfaatkan, dia tidak beramal dengannya, ya, dia tahu ini kebatilan, ya, dia tahu ini kebatilan, barakallahu fikum, tapi karena desakan dunia, ya, karena desakan dunia akhirnya apa-apa, ya, terabas, ya, barakallahu fikum. Atau dia tahu ini jalan yang salah, ini kesalahan, ya, tapi apa, nanti dululah, nanti-nanti, ya, barakallahu fikum. Dia tahu yang dia jalani ada suatu kesalahan, apakah kesalahan akidah, kesalahan dalam bermanhaj, barakallahu fikum, tapi apa, nanti-nantilah, biarkanlah, ya, barakallahu fikum. Nah, ini, ya, barakallahu fikum, ya, yang membuat dia tidak lagi menunaikan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada pada dirinya. Ya. Fama syi'ta min fasadin wa halakin wa khaybatin wa hirmanin. Ya. Lalu apa yang engkau inginkan dari kerusakan, dari kebinasaan, dari kerugian, dari kekurangan? Wa hadha huwa alladhi sara amruhu kulluhu furta. Ya. Orang yang seperti inilah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang semua urusannya menjadi furta, tercabik-cabik, morat-marit, enggak jelas sudah. Ya. Artinya apa? Dia sudah tidak memiliki konsep hidup menuju jannah lagi sudah. Ya. Tujuannya sudah beda, sudah enggak jelas. Tujuan hidupnya sudah enggak, barakallahu fikum, tidak sesuai dengan apa yang dulu pernah dia ilmui. Apa tujuannya untuk hidup? Apa tujuan kita diciptakan? Beribadah kepada Allah. Dan itu sudah ditinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan, ya, untuk apa? Dan sebagai apa kita di dunia ini? Sebagai seorang musafir. Itu sudah dia tinggalkan. Ya, dia akhirnya menetap bermukim di dunia. Seolah-olah dia akan bermukim di dunia. Sudah tidak seperti musafir. Dunia ini bagai apa? Hanya sekedar lintasan saja. Dia untuk berbekal dalam nanti menuju rumahnya nanti di jannah. Ya. Sudah tidak memikirkan akan hal itu lagi. Yang dia pikirkan seolah-olah dunia ini akan kekal selama-lamanya. Itu yang terus terbisikkan. Ya. Barakallahu fikum. Seolah-olah dia tidak pernah, tidak akan mati. Seolah kematian itu masih jauh, jauh, jauh, jauh. Ya, barakallahu fikum. Nah, seolah-olah surga itu sudah ada di tangannya. Sehingga dia tidak khawatir lagi dengan azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fansarafa alaihi amruhu, lalu tercabik-cabiklah, ya, barakallahu fikum, urusannya atas dirinya. Rusak semua ilmu yang dulu pernah dia fahami. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham akan hal ini dulu. Ya, barakallahu fikum. Aku berjalan dalam kehidupan dunia ini seperti seorang musafir yang perlu akan bekal, ya, sebelum menghadap, sebelum sampai nanti ke tempat tujuanku, yaitu jannah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah dia lupakan akalnya ini, barakallahu fikum. Nah, ya, sudah enggak jelas hidupnya. Barakallahu fikum. Ya, bisa kita katakan sudah kembali seperti orang-orang awam yang hidupnya tergantung apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. yang arah hidupnya tergantung kemana perasaan ini membawanya. Ya, itu ya keumuman manusia, orang-orang yang jahil, tidak memiliki ilmu. Ya. Dia jadikan tolak ukur kebenaran adalah mayoritas manusia melakukannya. Ya. Dia jadikan tolak ukur kebenaran apabila kata hatinya yang berkata. Ya. Sering kita mendengarkan, ya ikuti saja apa kata hatimu. Hati-hati. Ya. Apabila hatimu dalam keadaan sehat dan baik, mungkin bisa dia mengolah jasadmu untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila hatimu sedang rusak, sedang sakit, maka dia akan mengajak anggota tubuhmu untuk melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti apa kalimat yang tepat? Ya, ikutilah Allah dan Rasulnya. Ikutilah Al-Qur'an was Sunnah. Ikutilah pemahaman para salaful ummah. Itu bukan ikutilah apa kata hatimu. Ini kalimat yang kurang tepat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Syekh Abdin rahimani wa rahimakumullah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah wa da'at masalihuhu. Ya, dan lenyaplah ya barakallahu fikum ya kemaslahatan-kemaslahatannya barakallahu fikum. Sudah enggak ada lagi masalah. Ilmunya sudah hilang sudah. Ya, barakallahu fikum. Sudah tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Dia padahal tahu al-haq tapi dia langgar. Ya, dia tahu itu batil tapi dia amalkan. Barakallahu fikum. Nah. Wa ahatat bihi asbabul qatu'i wal khaybati wal halaki. Ya. Dan ya, terlingkupilah ya dengannya sebab-sebab kegagalan, ya, sebab-sebab kerugian dan sebab-sebab kebinasaan barakallahu fikum. Itu yang melingkupi kehidupannya barakallahu fikum di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Karena orientasinya telah beda, dulu orientasinya akhirat. Ya, orientasi hidupnya adalah apa? Agar bisa masuk surga sehingga dia berbekal. Sekarang orientasi hidupnya adalah dunia, bagaimana mengumpulkan harta demi harta demi harta. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya tatkala orientasi kehidupannya sudah kepada dunia, maka mulai masuk pikiran macam-macam, segala macam, bagaimana memikirkan, mengembangkan ini dan itu, bagaimana bertahan ini dan itu, bagaimana nanti kalau rugi, bagaimana nanti telah rugi, ya, ataupun untung nanti, semua yang dia pikirkan adalah orientasi dunia. Ini hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Padahal dulu dia tahu, aku hidup untuk bisa kembali nanti ke rumah pula di jannah. Ya. Rumah ayahku Adam di surga, itu kampungku. Ya. Kampungnya umat manusia. Asal mereka adalah jannah. Ya, barakallahu fikum. Maka sungguh sangat disayangkan wa iyadzubillah apabila kita tidak bisa kembali ke kampung halaman kita. Ya. Padahal itu kampung halaman kita. Itu tempat kita, itu asal muasal kita, surga. Ya, sangat disayangkan kalau kita yang tidak berhasil balik kembali ke kampung halaman kita ataupun ke rumah kita yang sebenarnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wala sabila ila al-amani min dhalik illa bidawami dzikrillah taala wal lahji bihi. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan tidak ada jalan ya kepada rasa aman dari hal tersebut, dari kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, illa bidawami dzikrillah taala, kecuali dengan terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahji bihi, dan bersungguh-sungguh dengan zikir tersebut barakallahu fikum. Ya. Enggak ada jalan ya. Apabila kita ingin selamat dunia kita dan akhirat kita, maka jalannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, ya, dengan hati, dengan anggota badan, yang semuanya ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa dalam kehidupannya dia berupaya bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa an la yazal al-lisanu radban bihi, dan ya, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan rasa aman daripada keterlupaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga, Pak. Ya. Dan terus menerus lisan ini, ya, lisannya basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini secara khusus juga disebutkan. Lisan, jangan lupa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bukti kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lisan ini ada dalam tubuh kita. Lisan ini tidak bertulang. Sehingga mudah untuk kita gerakkan. Untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan lisan ini berat. Untuk mengucapkan kalimatullah. Untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lisan ini sangat mudah. Untuk riba, namimah. Ya. Ataupun untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Yang muatannya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa ayyatawalla manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha. Dan hendaklah ia, ya, barakallahu fikum, jadikan, ya, barakallahu fikum, zikir tersebut sebagai naam kedudukan di dalam hidupnya yang sangat diperlukan. Ya, barakallahu fikum. Ya, hendaklah ia menjadikan, ya, zikir tersebut, ya, pada posisi kedudukan yang sangat dia butuhkan dalam hidupnya. Ya, barakallahu fikum. Ingat bagaimana kemarin Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan melihat gurunya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala setelah salat subuh tidak bangkit-bangkit sampai menjelang, ya, barakallahu fikum, zuhur. Ya. Naam, maka tatkala melihat muridnya terus memandangi Syekhul Islam, Syekhul Islam mengatakan, ini makananku, ini, ya, santapanku, ya, ini makananku. Kalau aku tidak memakan ini, maksudnya zikir, aku akan lemah, aku tidak kuat. Ya, jadi jangan heran. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga, Pak, sehingga jadikan kedudukan zikir itu, ya, pada kedudukan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, sangat penting di bagian kehidupan kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau mungkin hari ini kita mengatakan, ya, orang tua kita lah, ya, yang begitu penting dalam kehidupan kita. Ya. Atau orang tua mengatakan, anak-anakku lah yang punya kedudukan yang penting dalam hidupku. Ya, kalau hanya sebatas ini, ya, kalau ini yang dinomor satukan, maka nanti akan disalah artikan ataupun akan dibawa kepada perkara yang salah. Contoh, karena dia begitu mengagungkan kedua orang tuanya, ya, dia jadikan orang tuanya sebagai kedudukan yang tinggi bagi dirinya. Sehingga apa kata orang tuanya, apakah itu kemaksiatan, dia lakukan. Karena begitu tinggi kedudukan orang tua pada dirinya, dia segan untuk menolak. Ya, barakallahu fikum. Padahal, Pak, tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila, Pak, memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tua kita memerintahkan, apabila itu kemaksiatan, maka jangan lakukan. Tentu dengan menolak dengan cara-cara yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula seorang ayah, tatkala dia menjadikan anak-anak pula yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam hidupku. Ya, barakallahu fikum. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka apapun kata sang anak akan dituruti. Apakah itu bisa memberikan manfaat ataupun kemudaratan bagi sang anak, akan dipenuhi, barakallahu fikum. Ini juga salah. Maka yang benar apa? Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, jadikanlah zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai sebuah kedudukan yang tinggi dalam kehidupanku. Sehingga dengan zikir ini, aku bisa, ya, mengatur kehidupanku. Aku bisa memuliakan kedua orang tuaku dengan pemuliaan yang hak. Aku bisa menjaga anak-anakku dengan penjagaan yang hak. Ya, ini apabila zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita, maka yang di bawah-bawahnya akan mengikut kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Wa manzilata ghadaihi," ya, dan hendaklah ya, kedudukan zikir tersebut engkau jadikan seperti makanan baginya. Ya, maksudnya hendaklah dia menjadikan hamba tersebut, hendaklah hamba tersebut menjadikan zikir tersebut seperti makanan baginya. Ya. Bagaimana kita butuh dengan makan dan minum? Maka seperti itulah zikir. Seperti itulah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sangat dibutuhkan, bahkan bisa jadi melebihi makan dan minum. Barakallahu fiik. Ya, kalau makan dan minum, sudah makan, sudah minum, selesai. Ya, barakallahu fikum. Nanti mungkin akan ya dibuang lagi melalui kotoran. Ya, barakallahu fikum. Tapi zikir apabila menjadi makanan asupan kita, makanan kita, manfaatnya luar biasa. Yang sudah kita dengar, sudah 33 manfaat apabila kita menjadikan zikir itu sebagai makanan kita. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi manfaat zikir apabila kita menjadikan itu sebagai apa? Makanan sehari-hari kita. Barakallahu fikum. Alladhi idza faqadahu fasada jismuhu wa halaka. Ya. Jadi Imam Al-Qayyim katakan hendaklah dia hendaklah menjadikan kedudukan zikir tersebut seperti makanan baginya yang apabila ia tidak memakannya, ya, akan rusak tubuhnya dan binasa. Ya, akan rusak tubuhnya dan binasa. Barakallahu fikum. Rusak tubuh, ya, yang paling mengerikan adalah ketika hati seorang hamba itu rusak. Ya, barakallahu fikum. Dibandingkan dengan rusaknya jasad, ya, barakallahu fikum. Rusaknya fisik, ya, kecelakaan misalnya, orang yang mendapati kecelakaan misalnya, tabrakan, patah tangannya, rusak wajahnya misalnya. Tapi kalau hatinya masih bersih, maka dia akan menghadapi musibah ini dengan kesabaran. Dia akan menghadapi musibah ini dengan ketegaran. Dia paham ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan musibah ini menjadi pemberian yang menghapuskan dosa-dosanya, menjadi sebuah hadiah. Barakallahu fikum. Ya. Lalu lebih mengerikan orang-orang yang jasadnya sempurna, masya Allah, bahkan apa? Nge-gym, fitness, sehingga badannya six-pack, ya, tapi hatinya rusak. Ini lebih mengerikan. Ya. Jasadnya yang sehat, yang kuat, dia manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena hati yang mengajaknya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya, apabila kita menjadikan zikir sebagai asupan makanan kita sehari-hari, maka barakallahu fikum, ya, apabila dia tidak memakannya, itu akan merusak tubuhnya dan akan binasa. Wa bimanzilatil ma'i 'inda shiddatil 'atash. Dan hendaklah ia jadikan zikir itu, ya, bagaikan air di saat kehausan yang sangat. Ya, barakallahu. Ini lagi-lagi Imam Al-Qayyim membawakan permisalan-permisalan yang mudah kita cerna berkaitan tentang harus seperti apa kedudukan zikir itu dalam kehidupan kita. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa? Jadikan zikir itu seperti apa? Seperti ya makanan, asupan makanan kita sehari-hari. Kemudian jadikan zikir itu sebagai apa? Sebagai penghilang apa? Sebagai ya, barakallahu fikum, bagaikan air. Ya, barakallahu fikum, bagaikan air di saat kehausan yang sangat. Ya, jadi ketika dahaga yang begitu berat ataupun yang begitu luar biasa kita rasakan, maka tatkala kita ditutup dengan apa, meminum air, maka dahaga itu akan hilang. Ya, barakallahu fikum. Maka seperti itulah kedudukan zikir yang seharusnya. Barakallahu fikum. Wa bimanzilati al-libasi fil harri wal bar. Dan hendaklah dia menjadikan zikir itu pada kedudukan apa? Pada kedudukan ya pakaian pada saat musim panas dan musim dingin. Ya. Tentunya di saat musim panas kita memakai pakaian yang bisa ya barakallahu mengadangkan ataupun mendinginkan badan kita. Ya, bukan pakaian-pakaian yang tebal misalnya. Ya, demikian pula sebaliknya, tatkala di musim panas, tatkala di musim dingin, kita pakai pakaian yang bisa menghangatkan. Seperti itulah zikir. Ya, barakallahu fikum. Wa bi manzilatil kanni fi shiddati syita'i was-samumi. Ya. Dan hendaklah zikir itu ya dijadikan bagaikan apa? Bagaikan penutup. Ya, bagaikan penutup ataupun pelindung di saat barakallahu fikum musim yang dingin dan atau musim yang panas. Ya, sebagai pelindung, sebagai penutup. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Orang yang menyesuaikan di kedua musim ini pasti dia akan nyaman hidupnya. Di saat musim panas dia pakai baju ya yang bisa mengademkan badannya, mendinginkan badannya. Ya, di saat musim dingin dia pakai baju yang bisa menghangatkan badannya sehingga hidupnya tenang. Ya, tidak sakit badannya. Demikianlah zikir. Ya, dalam kondisi apapun dibutuhkan barakallahu fikum. Nah. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fahaqiqun bil 'abdi ay yunzila dzikrallah minhu bihadhihi almanzilati wa a'dham. Barakallahu fikum. Maka yang harus ada pada diri seorang hamba agar hamba tersebut memposisikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi ini, posisi tadi apa? Permisalan-permisalan tadi. Ya, zikir hendaklah dia jadikan sebagai apa? Sebagai air yang menyembuhkan dahaganya. Jadikanlah zikir sebagai apa? Asupan makanannya sehari-hari. Jadikanlah zikir sebagai apa? Sebagai pakaian yang bisa melindungi dia di saat musim panas dan musim dingin. Ya, barakallahu fikum. Nah, fa aina halakul ruhi wal qalbi wa fasaduhuma min halakil badani wal fasadihi. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lalu di mana? Ya, barakallahu fikum, kebinasaan ruh dan hati dan kerusakan daripada keduanya, ruh dan hati, daripada apa? Dibandingkan apa? Binasanya badan dan rusaknya badan, yaitu fisik. Ya, barakallahu fikum. Ini seperti tadi Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ingin menggambarkan, ya, lalu bagaimana, lalu di mana posisi kebinasaan ruh dan hati ya dibandingkan dengan posisi kebinasaan badan dan rusaknya badan dalam diri seorang hamba, itu bagaimana posisinya? Ya, barakallahu fikum. Ya, hadza halakun la budda minhu. Ya, fisik ini ya mesti terjadi kerusakan padanya. Ya, ini apa maksudnya? Kerusakan jasmani ataupun fisik ini mesti terjadi. Ya, kita hari ini kita menjadi seorang yang muda sehat, nanti pasti akan tua, akan keriput, atau mungkin kita terkena sakit, cacat, ya, ataupun nanti barakallahu fikum, na'am, ya, terjadi musibah dari itu, gigi kita yang tadinya sempurna mulai tanggal, barakallahu fikum, namanya fisik, pasti, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, akan rusak. Barakallahu fikum. Waqad yaqubuhu salaha labud. Dan tentunya setelah itu akan diselingi dengan apa? Kesehatan. Kemaslahatan. Maksudnya apa? Ketika tubuh ini sakit, barakallahu fikum, pasti nanti akan ada kesembuhan. Ada saat-saat di mana kita sembuh. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa amma halakul qalbi war-ruhi fahalakun la yurja ma'u salahun wala falahun. Naam. Dan adapun kebinasaan hati dan ruh, ya, maka ya akan menjadi kebinasaan yang tidak ada harapan bisanya kebaikan, ya, ataupun barakallahu fikum, tidak ada harapan, ya, na'am, bersamanya kebaikan, ya, barakallahu fikum, na'am, dan kemaslahatan pula tidak akan ada pada dirinya. Ya, maksudnya apa? Apabila hati yang rusak, ruh dan hati yang binasa, ya, maka tidak ada harapan lagi, ya, ada bersamanya ya kemaslahatan ataupun kesehatan barakallahu fikum ataupun kebaikan pada dirinya barakallahu fikum disertai dengan keberuntungan yang ada pada dirinya. Jadi ini Al-Imam Al-Qayyim ingin membandingkan seperti yang kita sebutkan tadi contoh, ya, barakallahu fikum, seorang yang fisiknya sakit pasti nanti akan mendapati kesembuhan. Tapi kalau hati yang sakit, ya, hati yang sakit, barakallahu fikum, bagaimana cara menyembuhkan? Badan yang sakit kita datang ke dokter untuk disembuhkan. Tapi kalau hati yang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil 'adzim." Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, hari-hari ini berapa banyak ya barakallahu fikum ya anak-anak kaum muslimin yang rusak moralnya tapi sehat badannya. Apa penyebabnya? Hatinya rusak. Ya. Jasmaninya bagus. Kesehatannya bagus. Bahkan dia orang yang apa? Produktif. Ya, barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi moralnya rusak. Akhlaknya jelek. Ini yang saya kira apa? Bukan badan, tapi hati. Ya. Dan berapa banyak hari ini ya, mungkin mereka ahli sunnah ya, yang sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah, ataupun dalam kehidupan yang barakallahu fikum orang menganggap dia orang yang masya Allah atau subhanallah miskin, berkebutuhan, tapi apa? Tapi hidupnya tenang, ya, hidupnya tenang, ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena hatinya sehat. Ya, tatkala Allah mengujinya dengan berbagai macam musibah, apakah musibah kehilangan harta, apakah musibah kemiskinan, apakah musibah rasa sakit, semuanya bisa dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan ikhlas. Ini apa penyebabnya? Hatinya yang sehat, hatinya yang baik. Dan berapa banyak orang yang sehat jasadnya, tapi dalam kehidupannya selalu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena hatinya yang sakit. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, jangan melihat barakallahu fikum pada fisik-fisik kita, tapi yang penting untuk kita lindungi adalah hati kita. Yang penting untuk kita selamatkan adalah hati kita. Artinya apa? Kalau ada dua pilihan pada hari ini, ya. Naam. Antum hatinya sedang terluka ini. Butuh segera kesembuhan. Ya. Tapi ada apa? Ada dunia yang sedang menanti. Keuntungan dunia yang sedang menanti. Ya, barakallahu fikum. Maka kemana akan antum bawa diri antum? Ya, orang yang selalu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan menyelamatkan dirinya, hatinya dulu untuk diobati. Sebagaimana kita ketika kita sakit, tatkala badan kita sakit, ya, kemana kita cari? Apakah kita malah bekerja? Pasti kita lari ke cari obat. Ya, ke rumah sakit itu kalau badan yang sakit, bersegera. Bagaimana caranya bisa sehat? Tapi kalau hati yang sakit seolah-olah lupa sudah, ya, nggak perlu dibenahi ini hati ini, ya, nggak perlu dapat diobati. Yang penting jasadnya sehat kok. Padahal jasad yang sehat itu, tatkala hati yang sakit diarahkan kepada maksiat demi maksiat, dosa demi dosa. Barakallahu fikum. Kaya ikhwani fi din rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita untuk pentingnya menjaga kesehatan hati dengan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, dengan kembali kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjaga hati ini di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.